بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يعني أهل البدع الأخرى من القدرية وغيرهم معدودون في أهل القبلة إلا الجهمية فإنهم ليس بمعدودين فيهم yaitu ahlul bid'ah yang lainnya dari kalangan qadariyah dan selain mereka teranggap termasuk di antara kaum muslimin kecuali orang-orang jahmiyah mereka tidaklah dianggap termasuk di antara kaum muslimin. Wa ba'duhum yulhiqu bihimul rawafidh. Dan sebagian mereka para ulama menggabungkan orang-orang Syiah Rafidhah dengan mereka yang tidak teranggap di antara kaum muslimin mithlu Yusuf bin Asbatin seperti Yusuf bin Asbat rahimahullahu taala yaitu beliau termasuk di antara para ulama yang menganggap bahwa orang-orang Syiah Rafidhah tidaklah termasuk di antara kaum muslimin. Wa ba'dul ulama'i yastafnuna min hadhil firaqi ar-rawafidha bi furu'iha wal jahmiyata وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنِ الْأُمَّةِ خَارِجَةٌ عَنِ الثِّنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. Dan sebagian ulama mengecualikan dari golongan-golongan ini yaitu yang tidak termasuk di antara kaum muslimin orang-orang Syiah Rafidhah dengan cabang-cabangnya dan orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Jahmiyah tersebut keluar dari umat Islam ini keluar dari 72 golongan. Hadhihi kulluha finnari. Seluruh golongan ini yaitu yang 72 golongan tersebut berada di dalam neraka. Lakin minhum man yadkhuluha wa minhum man qad yanju. Akan tetapi di antara mereka ada yang masuk ke dalam neraka dan di antara mereka ada yang bisa jadi ia selamat dari neraka. Thumma man yadkhuluha minhum يُعَذِّبُهُ اللَّهُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ وتعالى ثم يخرجه. Kemudian yang masuk ke dalam neraka di antara 72 golongan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah Ta'ala akan mengeluarkannya dari neraka. Lianna kulla muwahhidin la budda an yakhruja minan nari bitauhidihi. Karena setiap ahlu tauhid pasti akan keluar dari neraka dengan sebab tauhidnya. Wal adillatu fi dzalika kathiratun, dan dalil-dalil yang menunjukkannya banyak. Wa min ha'ula'il fuhuli man yara anna al-jahmiyata war-rawafida laysu dakhilina fi hadhihi al-firaqil mansubati ilal ummatil islamiyati. Dan di antara para a'immah ini ada yang berpendapat bahwasannya orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Syiah Rafidah tidak masuk ke dalam golongan-golongan ini yang dinisbahkan kepada umat Islam, sebagaimana yang telah berlalu di awal majlis. Walihada qala al-jahmiyu kafirun laisa min ahlil qiblati. Karena inilah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan orang yang berpemahaman Jahmiyah dia kafir, tidak termasuk di antara kaum muslimin. Lakin fil mutaakhirina man akhadha bi ba'di aqwalil jahmiyati fahal yulhaquna bihim aw la yulhaquna bihim. Akan tetapi di antara orang-orang belakangan ada yang mengambil sebagian ucapan-ucapan orang-orang Jahmiyah, maka apakah mereka digabungkan dengan orang-orang Jahmiyah ataukah tidak digabungkan dengan orang-orang Jahmiyah? Mithlul Asy'ariyyati akhadhat hadzan kabiran minal Jahmiyyati. Seperti misalnya orang-orang Asy'ariyah, mereka mengambil bagian yang besar dari mazhab Jahmiyah. Fahal hum kuffarun aw laisu bikuffarin. Maka apakah mereka kafir ataukah tidak kafir? Farriqu bainahum. Bedakan antara mereka. Bisa juga kita baca dengan farraqu bainahum. Mereka para ulama membedakan di antara mereka. Bainal wa bainal jahmiyatil ula. Dengan orang-orang Jahmiyah terdahulu. Yaitu beda antara orang-orang Asy'ariyah yang ada di zaman belakangan ini yang mengambil banyak dari mazhab Jahmiyah dengan orang-orang Jahmiyah terdahulu yang dihukumi kafir oleh para a'immah. Li'anna al-Jahmiyah al-Ula ja'u wal-Islamu fi ghayatil wuduhi. Karena orang-orang Jahmiyah terdahulu datang dalam keadaan Islam berada pada keadaan yang sangat jelas. Wa anwarul islami wadihatun lami'atun. Dan cahaya Islam jelas bersinar terang. Wasyubahu humul ladzina ikhtara'uha. Dan syubhat-syubhat tatkala itu, merekalah orang-orang Jahmiyah terdahulu yang membuatnya. Maka nat hunaka syubahun. Dahulu belum ada syubhat-syubhat. Humul ladzina ikhtara'u hadhihi syubaha wal fitanah. Merekalah orang-orang Jahmiyah terdahulu yang membuat syubhat-syubhat ini dan fitnah-fitnah ini. Thumma ja'a ba'dul mansubina 'alal ummati. Kemudian datanglah sebagian orang-orang yang menisbahkan kepada umat. Wa indahum syai'un minad dini wal ilmi wal fiqhi wat tadayyuni as-sadiqi. Dan pada mereka terdapat bagian dari agama ini, ilmu, fikih, dan ibadah yang jujur. Lakinnahum hudi'u bisubuhatiha ula'i waba'udu an nurin nubuwati. Akan tetapi mereka terperdaya dengan syubhat-syubhat orang-orang Jahmiyah ini, dan mereka jauh dari cahaya kenabian. Faman kana minhum jahilan yu'adharu hatta tuqama alaihi al-hujjatu. Maka barang siapa di antara mereka ini yang jahil, yang bodoh, dia diberi uzur sampai tegak padanya hujjah. Fa in qamat alaihi al-hujjatu wa asarra ala tahrifihi wa batilihi wa tahrifihi al-jahmi fa innahu hina idzin yukaffaru ba'da qiyamil hujjati. Kemudian setelah tegak padanya hujjah dan terus menerus dalam tahrifnya, kebatilannya, dan tahrifnya yang datang dari mazhab Jahmiyah, maka ia tatkala itu dihukumi dengan kekafiran setelah tegak padanya hujjah. Wa qala halalud dami la yarifu wa la yurasu. Dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, seseorang yang berpemahaman Jahmiyah, halal darahnya tidak mewarisi dan tidak diwariskan hartanya. Li'annahu kafirun. karena dia kafir. Li'anna tawarutha innama yakunu baina ahlil islami. Karena saling mewarisi itu hanyalah terwujud di antara kaum muslimin. La tawarutha bainal kuffari wa bainal muslimina. Tidak ada saling mewarisi antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Farabitul asasiyu bainal warisi wa muwarrifihi huwal islamu. Maka ikatan yang mendasar antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan hartanya adalah Islam. Fa idza ikhtalafa dinuhuma fala tawarutha. Maka apabila berbeda agama keduanya, tidak ada saling mewarisi. Qala li annahu qala la jum'ata wa la jama'ata wa la idaini. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena seseorang yang berpemahaman Jahmiyah mengatakan tidak ada salat Jumat, tidak ada salat jamaah, tidak ada salat dua hari raya, yu'allilu li kufrihi wa hadhihi al-ahkamu allati min asbabiha hadal kufru. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan alasan kafirnya orang yang berpemahaman Jahmiyah, dan hukum-hukum inilah yang karena sebabnya kafirnya orang Jahmiyah ini. Li'annahu qala la jum'ata wa la jama'ata. Karena orang yang berpemahaman Jahmiyah mengatakan tidak ada salat Jum'at, tidak ada salat jama'ah. Hadihi min syi'airid dini wa a'lamihi. فَكَيْفَ يُعَطِّلُهَا هَؤُلَاءِ فَهَذَا مِنْ ذُيُولِ كُفْرِهِمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Ini termasuk di antara syiar-syiar agama Islam dan tanda-tandanya. Maka bagaimana bisa orang-orang Jahmiyah ini justru meniadakannya? Maka ini termasuk di antara ekor-ekor kekafiran mereka, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Li'anna hadhihi tuzhirul islama وتظهر عزة الإسلام وتظهر تمسك المسلمين بدينهم. Karena syiar-syiar ini, salat Jumat, salat jamaah, salat Id, merupakan perkara-perkara yang menampakkan Islam, menampakkan kemuliaan Islam, menampakkan berpegang teguhnya kaum muslimin dengan agama mereka. Fahum wasalu fil khuffi ila darajatin lam talhaqhum fiha firqatun minal firaqi. Maka mereka orang-orang Jahmiyah sampai dalam hal keburukan pada sebuah derajat yang tidak menyusul mereka padanya satu golongan pun dari golongan-golongan yang ada. Hatta attalu hadhihi syi'a'ira dammarul aqaida, hingga mereka orang-orang Jahmiyah meniadakan syiar-syiar ini, menghancurkan akidah-akidah. Wa aidan attalu syi'a'ira adh-dhahirata wa abtaluha, dan juga mereka meniadakan syiar-syiar yang nampak ini dan menggugurkannya. Qala wala sadaqata. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan orang yang berpemahaman Jahmiyah mengatakan tidak ada sadaqah, yakni wala zakata, yaitu dan tidak ada zakat. Madza baqiya fil islami, lalu apa yang tersisa di dalam Islam? Qawaiduhu hadamuha wa sya'airuhu adh-dhahiratu kama tara attaluha. Kaedah-kaedah Islam mereka runtuhkan, syiar-syiar Islam yang nampak sebagaimana engkau ketahui mereka tiadakan. Qala wa qalu innaman lam yaqulil qur'anu makhluqun fahuwa kafirun. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mereka orang-orang Jahmiyah berkata, sungguh barang siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ya'ni alladhi yu'minu bimuqtadal Qur'ani wassunnati min annal Qur'ana kalamullahi yukaffirunahu. Yaitu orang yang mengimani perkara yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah, mereka orang-orang Jahmiyah mengkafirkan orang tersebut. Ikhtara'u hadihil bid'atal kufriyata, mereka mengada-adakan kebid'ahan yang merupakan kekafiran ini, yaitu bahwa Al-Quran makhluk. Wasaru yajburunan nasa alaiha, dan mereka memaksa manusia untuk menerima kebid'ahan ini. Wa man lam yu'min biha wa yuwafiqhum fiha fahuwa indahum kafirun. Dan barang siapa yang tidak mengimani kebid'ahan tersebut dan tidak sepakat dengan mereka dalam kebid'ahan tersebut, maka ia menurut mereka orang-orang Jahmiyah kafir. Wa hadza sya'nu ahlil bid'ah kama yaqulu syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan inilah keadaan ahlul bid'ah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yakhtari'una al-bid'ah wa yad'una ilaiha wa yukaffiruna man khalafahum fiha. Mereka ahlul bid'ah mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan, mendakwahkan kebid'ahan-kebid'ahan, dan mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka dalam kebid'ahan tersebut. Bainama ala aksi haula'i tamaman Ahlus Sunnati. Sementara berkebalikan dengan sempurna, berkebalikan dengan mereka secara sempurna Ahlus Sunnah. La yatadayyanuna bi syai'in fil aqaidi wala fi ghairiha illa idza dalla 'alaihi kitabullahi wa sunnatu rasulillahi 'alaihi salatu wassalamu. Mereka Ahlus Sunnah tidaklah beragama dengan sesuatu pun di dalam akidah, tidak pula dalam selain akidah, kecuali apabila kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam menunjukkannya. Fadinuhum usuluhu wa furu'uhu mustamaddatun min kitabillahi wa min sunnatir rasuli alaihi salatu wassalamu. Maka agama mereka Ahlus Sunnah pokoknya dan cabangnya diambil dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalamu. Amma haulai fayastamidduna bida'ahum minal ahwa'i wal 'iyadzu billahi wa minal aqyisatil fasidati wa min ikhtira'atihim dhalati. Adapun mereka ini, para ahlul bid'ah ini, mereka mengambil kebid'ahan-kebid'ahan mereka dari hawa-hawa nafsu, dan kita berlindung kepada Allah darinya. Dan mereka mengambil kebid'ahan-kebid'ahan mereka dari kias-kias yang rusak dan dari perbuatan mengada-ada mereka yang sesat. Fayakhtari'una hadihil bid'ah dallata bi ahwa'ihim ثم يدعون الناس إليها ثم يكفرون من خالفهم فيها. Maka mereka ahlul bid'ah mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan yang sesat ini dengan hawa-hawa nafsu mereka. Kemudian mereka mengajak manusia kepada kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Kemudian mereka mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka dalam kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Wa ahlus sunnati ala khilafi dhalika. Sedangkan ahlus sunnah berkebalikan dengannya. Du'atun ila kitabillahi. Mereka menyeru kepada kitabullah. Wa yu'minuna bima tadammanahu kitabullahi wa sunnatu rasulihi minal aqaidi. Dan mereka ahlus sunnah mengimani apa yang terkandung di dalam kitabullah dan sunnah rasulnya berupa akidah-akidah. Wa la yatasarra'una fit takfiri. Dan mereka ahlus sunnah tidak terburu-buru dalam mengkafirkan. Wala yukaffiruna illa man irtakaba mukaffiran ba'da qiyamil hujjati aw yastahillu amran muharraman ma'luman min ad-dini bid-darurati ila akhiril mukaffirati allati dzakaraha ahlus sunnati. Dan mereka ahlus sunnah tidak mengkafirkan kecuali orang yang melakukan perkara yang menyebabkan pelakunya kafir setelah tegak hujjah padanya, atau orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan yang diketahui dari agama ini secara darurah, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang menyebabkan kekafiran pelakunya yang disebutkan oleh ahlus sunnah Tafaddalu wa barakallahu fikum.